Selamat malam semuanya, kawasan Bendar dan sekitarnya. Selamat malam untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati di sini, saya cintai. Barang ini dengan kita di sini. Request dari semuanya. Suatu celah di belakang.